Sayang, ngopo kowe krungu cerita hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku rabakal luntur tresnaku. Tenang erang apa sih isi terus nong siramu. Tubuh pucat nengati nangeng.